Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dalam kajian online yang berjudul Fikih Berkurban dan Tata Cara Menyembelih, yang ini disiarkan di Radio Manhajul Anbiya untuk segenap para pendengar kaum muslimin yang mengingat di kesempatan hari-hari ini kita menjelang menyambut salah satu momen ibadah yang sangat agung, besar dan mulia dalam agama kita, yaitu ibadah udhiyah yang seiring dengan pelaksanaan hari Idul Adha, hari raya Idul Adha, yang itu terdapat di pada hari ke-10 dari bulan Zulhijjah, yang mana bulan Zulhijjah merupakan 10 pertama bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang sangat mulia, yang paling afdal, yang tidak ada amal saleh yang lebih afdal yang dilakukan dibandingkan pada hari-hari tersebut. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, demikian pula terlebih pelaksanaan atau ibadah udhiyah ini merupakan salah satu bentuk ibadah, yaitu adzabhu, an-nusuk, yang ini merupakan salah satu jenis ibadah yang mulia, yang tidak boleh dipersembahkan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ibadah udhiyah salah satu ibadah yang sangat agung, karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya beriringan dengan ibadah salat, yang mana ibadah salat merupakan rukun Islam yang kedua. Ayol ikhwar rahimani wa rahmakumullah, maka kajian kita di malam hari ini adalah pertemuan yang ke-8 pada Selasa 29 Zulqa'dah 1446 Hijriah yang bertepatan dengan 27 Mei 2025. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang syarat-syarat udhiyah. Ya. Di antaranya adalah syarat tersebut bahwa hewan yang disembelih atau yang dijadikan sebagai hewan kurban adalah harus musinnah. Dengan kriteria musinnah yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Demikian pula syarat kedua adalah tidak boleh ada cacat padanya, yang itu ada 4 jenis cacat yang dilarang dalam syariat. Apabila hewan kurban terdapat padanya salah satu dari 4 cacat ini, maka ibadahnya atau kurbannya tidak sah. Dan kemarin kita hanya menyebutkan secara sekilas, yang insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas lebih rinci tentang 4 cacat tersebut. Namun sebelum kita membahasnya, di sana ada perkara penting yang perlu diingatkan, mengingat ini adalah sudah menjelang yakni sudah 1 Zulhijjah 6, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam terhadap orang yang hendak melakukan ibadah kurban apabila telah masuk 1 Zulhijjah. Di sana ada perkara yang harus dihindari oleh setiap orang yang hendak berkurban, yaitu sebagaimana hadis dari Ummul Mukminin Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa fi lafdzin idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum ay yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Apabila kalian telah melihat hilal Dzulhijjah, hilal bulan Dzulhijjah, dalam lafaz lain dengan riwayat, dalam riwayat lain dengan lafaz idza, apabila telah masuk 10, yakni masuk 10 pertama Dzulhijjah, dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban, maka hendaknya dia menahan rambutnya dan kukunya, yakni jangan mencabut rambutnya, jangan ambil kukunya, jangan memotong kukunya, jangan mencabut rambutnya dan jangan memotong kukunya. Hadis ini riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dalam lafaz Muslim, Abi Dawud dan Nasa'i juga dengan lafaz fala ya'khud min sya'rihi wa adfarihi syai'an hatta yudhahiya. Janganlah dia mengambil dari rambutnya atau kukunya sedikit pun sampai dia menyembelih. Ya. Dan dalam riwayat Muslim dan Nasa'i juga dan Ibnu Majah fala yamassa min sya'rihi wala basharihi syai'a. Janganlah dia menyentuh ya sedikit pun dari rambutnya dan kulitnya. Artinya jangan sampai mengelupas kulitnya. Barakallahu fikum. Di sini dalam hadis ini terdapat larangan dari mengambil kuku, rambut atau kulit ya, walaupun sedikit. Yang dilarang mengambil sedikit pun dari rambut, kuku dan kulit. Bagi barang siapa yang sudah berniat atau sudah berkehendak untuk berkurban. Kapan itu? Sejak masuknya bulan Dzulhijjah sampai dia menyembelih. Nah, bila dia menyembelih di hari ke-10, maka saat itulah berakhir larangan ini. Apabila dia menyembelihnya tanggal 11, maka tanggal 10 dia masih belum boleh mengambil kuku, yakni memotong kuku, rambut ataupun kulitnya. Sampai kapan? Sampai tanggal 11 itu yang dia menyembelih di hari tersebut. Nah, ini. Dan sebaliknya, apabila dia ketika masuk Dzulhijjah belum ada niat menyembelih, belum ada niat berkurban, mungkin karena masih belum ada uang atau karena faktor lainnya, sehingga masuk Dzulhijjah dia belum berniat untuk berkurban. Lalu di tengah-tengah itu, misalnya tanggal 2 atau tanggal 4, tanggal 5 Dzulhijjah, dia berniat karena sudah ada rezeki misalnya, maka dia sudah membeli dan berniat saat itu. Ya, membeli kurban, hewan kurbannya, maka dia berniat saat itu. Maka mulai saat itulah. Kalau dia sejak tanggal 2 berniatnya, maka sejak tanggal 2 itulah. Atau kalau dia sejak tanggal 5, maka sejak tanggal 5 itulah berlaku larangan ini. Tidak boleh mencabut rambutnya, mencukurnya, tidak boleh memotong kuku, dan tidak boleh mengelupas kulitnya atau mengambil kulitnya. Nah, walaupun memang para ulama berbeda pendapat apakah larangan ini adalah larangan yang bersifat haram ataukah makruh. Ya. Mayoritas ulama menyatakan ini adalah haram. Sebagian ulama diantaranya madhab Syafi'i menyatakan ini makruh. Namun, sebagaimana yang dirajihkan oleh Al-Allama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa ini adalah litahrim, untuk menunjukkan kepada makna haram. Ya. Karena itulah makna asal dalam sebuah larangan, sebagaimana di dalam ilmu usulul fiqih, bahwa al-asl fin nahi litahrim, bahwa fungsi utama, fungsi asal suatu larangan itu adalah menunjukkan kepada makna haram. Kecuali jika ada dalil yang memalingkannya dari haram kepada makna lain. Dan di sini tidak ada dalil yang memalingkan itu. Nah, tidak ada dalil yang memalingkan itu. Barakallahu fikum. Dan bagaimana kalau terjadi dia melanggar, maka tidak ada fidyah, tidak ada kafarah. Hanya saja dia terkenai larangan ini. Kalau itu memang menurut pendapat ulama yang menyatakan haram, maka berarti dia berdosa. Kalau menurut pendapat ulama yang menyatakan makruh, maka dia tidak berdosa namun terjatuh kepada perbuatan yang makruh. Apa hikmah dari larangan ini? Hikmahnya adalah bahwa seorang yang berkurban, tatkala dia beramal seperti amalan seorang yang muhrim, seorang yang berihram pada salah satu amaliyah haji, yaitu bertaqarrub kepada Allah dengan menyembelih kurban. Ini mirip dengan salah satu amaliyah haji, yaitu menyembelih hadyu. Karena ada kemiripan ini, maka termasuk hikmah bahwa seorang yang berkurban mendapatkan sebagian hukum-hukumnya, yaitu mendapatkan sebagian hukum bagi orang yang berihram. Orang yang berihram terkenai larangan ini, wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Janganlah kalian mencukur rambut kepala kalian sampai hewan hadyu itu sampai di tempat sembelihannya. Yakni sampai disembelih di tanggal 10 atau di hari-hari tasyrik. Nah, ini larangan bagi siapa? Orang yang berihram. Yang mana dia salah satu ibadahnya adalah menyembelih hadyu. Nah, orang yang berkurban, menunaikan ibadah kurban, dia berarti melaksanakan salah satu amaliyah yang mirip dengan seorang yang berihram. Maka dia terkenai salah satu larangan bagi orang yang berihram, yaitu dilarang memotong rambut, kuku, dan kulitnya. Ada pula di antara ulama yang menyebutkan bahwa hikmahnya adalah agar seorang yang berkurban itu tetap semua anggota badannya utuh, tidak ada yang lepas atau terkurangi, sehingga sejak 1 Dzulhijjah semua anggota badannya utuh, ya, baik termasuk sampai ke rambut, kuku, dan kulitnya, tidak ada yang terkurangi, ya, agar apa? Semuanya dimerdekakan dari api neraka, ya, dimerdekakan dari api neraka. Barakallahu fikum. Yang mungkin ulama yang menyebutkan hikmah ini bersandar kepada salah satu riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala ya'tiqu minan nar, akan memerdekakan dari api neraka, bikulli udwin minal udhiyah udwan minal mudahi, bahwa Allah akan memerdekakan dari api neraka untuk setiap anggota badan dari hewan kurbannya, itu satu anggota badan dari sahibul kurbannya. Nah, mungkin sandaran mereka adalah ini, sehingga agar utuh semuanya termerdekakan, maka semua anggota badannya hendaknya utuh, tak ada yang terkurangi, termasuk rambut, kuku, dan kulitnya. Namun hadis ini adalah hadis yang enggak dikenal, tidak didapati sanadnya, ya, sebagaimana dikatakan oleh para ahli hadis, diantaranya oleh Ibnu Salah. Barakallahu fikum. Bahkan bertentangan dengan salah satu hadis yang diriwayatkan, yang terdapat dalam As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ayyuma rajulin muslim a'taqa imra'an musliman istanqadallahu bikulli adwin minhu adwan minhu minan nar. Ya. Siapapun pria muslim yang memerdekakan seorang muslim, seorang pria muslim, maka akan Allah bebaskan untuk setiap anggota badannya, satu anggota badan dari orang tersebut dari api neraka. Ya. Di sini Rasul tidak mencegah ya, barang yang hendak memerdekakan atau dimerdekakan tidak dilarang dari mengambil kuku, rambut atau kulitnya sedikit pun sampai dimerdekakan. Tidak ada larangan itu. Nah, barakallahu fikum. Ulama yang lainnya ada menyebutkan bahwa hikmah dari ini adalah agar menyerupai kondisi seorang yang berihram. Walaupun hikmah ini perlu ditinjau. Nah, kemudian ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kenapa perlu ditinjau? Karena seorang yang berihram dengan seorang yang berkurban terlalu banyak perbedaannya. Ya. Karena hanya terkenai satu sisi ini saja, sementara untuk yang berihram itu sangat banyak atau lebih banyak lagi larangan-larangannya, antara lain tidak boleh memakai minyak wangi, tidak boleh menikah, tidak boleh berburu, ya, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, dan seterusnya. Maka kalau dikatakan agar menyerupai kondisi seorang yang berihram, maka terlalu banyak perbedaannya. Karena seorang yang berihram, larangannya lebih banyak daripada ini. Sehingga lebih tepat hikmah yang pertama tadi, yaitu seorang yang berkurban karena menyerupai salah satu amaliyah, ya, orang yang berihram, orang yang sedang menunaikan ibadah haji, maka dia dikenai salah satu hukumnya. Barakallahu fikum. Kemudian yang perlu diingatkan bahwa larangan ini tidak terkait dengan sah tidaknya menyembelih. Artinya apabila seseorang yang hendak menyembelih, namun melanggar larangan ini sehingga dia tetap memotong kukunya, entah karena lupa atau sengaja atau karena faktor lain, maka kalau dia sengaja, dia berdosa. Hanya saja sembelihannya atau kurbannya tetap sah. Ya. Kurbannya tetap sah. Kemudian perhatian kedua yang perlu diingat bahwa, atau diperhatikan adalah bahwa larangan ini bagi sahibul kurban saja. Adapun keluarga atau orang lain yang diniatkan masuk dalam pahala ibadah kurban ini tidak terkenai larangan ini. Jadi misalnya seorang ayah yang membeli hewan kurbannya, dia yang hendak berkurban, keluarganya ikut dalam pahala ini, maka hanya ayah itu saja yang tidak atau terkenai larangan ini. Adapun istrinya, anak-anaknya yang masuk dia sertakan dalam pahalanya, dalam pahala penyembelihan ibadah kurban ini, tidak terkenai larangan ini. Barakallahu fikum. Ini permasalahan penting yang perlu disampaikan dan diingatkan kepada semua kaum muslimin yang hendak menunaikan ibadah kurban, bahwa sejak tanggal 1 Zulhijjah dia hendak melaksanakan kurban, hendak berkurban, maka dia tidak atau terkenai larangan ini. Ya, entah memang sejak tanggal 1 atau sejak dia berniat. Ya, sejak dia berniat dalam kurun atau kalau sudah memasuki 10 Zulhijjah. Kalau dia niatnya pertama kali atau berniat mulai tanggal 5 sudah sejak saat itu dia berniat, maka sejak saat itulah terkenai larangan. Adapun sebelumnya belum terkenai larangan ini. Taib. Berikutnya adalah kita akan melanjutkan pembahasan tentang cacat, ya, beberapa cacat atau 4 cacat yang apabila cacat itu ada, salah satu dari 4 cacat ini ada, maka dinyatakan tidak sah. Apa cacat tersebut? 4 cacat tersebut, yakni sebagaimana dalam hadis yang kita baca kemarin dari sahabat, hadis dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, dia mengatakan qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul pernah berdiri di tengah-tengah kami, faqala, seraya beliau bersabda, arba'un la tajuz fil adahi, ada 4 kondisi yang tidak boleh ada pada hewan-hewan kurban. Wa fi riwayah la tujzi, dalam riwayat lain bahwa itu membuatnya tidak sah. Apa saja empat kondisi itu? Al-awra, al-bayyin, awaruha. Ya. Al-bayyin, awaruha. Picak yang sangat jelas picaknya. Wal-maridah, al-bayyin, maraduha. Sakit yang jelas sakitnya. Tampak jelas sakitnya. Wal-arja, al-bayyin, dhal'uha. Pincang yang sangat jelas, yang sangat tampak bincangnya. Wal kasir allati la tunqi. Yang sangat kurus, yang tidak ada saripati tulangnya. La tunqi. Barakallahu fikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khamsah, yakni Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Yang pertama adalah al-aura al-bayyin awaruha. Ya. Yang picak, yang sangat jelas picaknya. Picak itu buta sebelah. Ya, dan tampak sekali kalau itu memang buta sebelah. Wa hiya allati in khasafat ainuha aw barazat. Yaitu salah satu matanya tenggelam atau sebaliknya menonjol, muncul sehingga enggak berfungsi. Ya. Ini yang dinyatakan picak buta sebelah dan tampak jelas kepicakan tersebut. Buta sebelahnya itu tampak jelas. Fa'inkanat aura la tubsir bi'ainiha. La tubsar bi'ainiha. Kalau auranya itu enggak terlihat pada matanya, walakin awaruha ghair bayyin, sehingga awarnya itu enggak tampak jelas. Kondisi picaknya itu enggak tampak jelas, maka ajza'at ini boleh masih sah. Wassalimah min dzalik aula. Namun kalau memang selamat dari itu semua, maka ini yang lebih pantas, lebih afdol. Ya. Maka itu yang afdol, lebih utama. Barakallahu fikum. Yang kedua, al-maridha al-bayyin maraduha. Sakit yang tampak jelas sakitnya. Yaitu, allati dhahara alaiha atharul marad. Ya. Tampak badannya pengaruh dan gejala-gejala sakit. Pengaruh sakitnya itu tampak jelas. Seperti panas, ya demam. Allati tuq'iduha anil mar'a. Yang membuatnya terduduk ya, dari mencari makan. Nggak mampu lagi dia. Karena demam tadi. Sehingga ini tampak jelas pengaruhnya. Ya. Wa misal al-jarab al-zahir. Atau kudis yang tampak. Ya. Al-mufsid li lahmiha. Sehingga merusak dagingnya. Au al-mu'athir fi sihatiha. Atau kudis itu mempengaruhi kesehatannya. Wa nahwi dhalik mimma ya'udduhun nas maradan bayyinan. Dan yang lainnya yang memang orang menganggapnya sebagai apa? Sakit yang sangat tampak. Namun apabila kasal, sekedar malas, au futur, ya, kondisi futur, ya, enggak bergairah, la yamna'uha minal mar'a, yang enggak mencegah dia dari mencari rumput, mencari makan, wal akal tidak mengurangi gairah makannya, ajza'at. Ya. Ya, kalau malas gitu, enggak malas bergerak, tampak enggak semerah, enggak sedap. Namun masih mau merumput. Ya, masih mau makan. Maka jika seperti ini, sakit yang tampak seperti ini, maka masih sah. Hanya sekedar malas. Ya, gejalanya hanya betul malas dan enggak bergairah. Tidak mencegah dia, tidak menghalangi dia dari makan atau mencari rumput. Ya. Lakin as-salama minhu aula. Namun kalau selamat pula dari gejala yang terakhir ini, maka itu afdol, lebih utama. Yang ketiga, al-arja al-bayyin dhal'uha. Wa hiya allati la tastati mu'anaqatus salima fil mamsha. Itu kondisi hewan yang enggak mampu mengiringi hewan yang sehat dalam melangkah, dalam berjalan. Ya. Ini pincang yang tampak pincangnya. Gimana? Tampak pincangnya itu tampak dia enggak mampu berjalan beriringan dengan yang sehat. Hewan yang sehat yang normal. Jalan kaki semua anggota kakinya normal. Nah, ini pincang, dia berjalan beriringan enggak mampu dia. Dengan hewan yang sehat tadi, yang normal tadi enggak mampu. Namun kalau pincangnya itu ringan sedikit dan enggak menghalangi dia dari berjalan beriringan dengan hewan-hewan yang sehat, maka itu masih sah. Walaupun selamat wassalama minhu aula, selamat dari yang terakhir ini itu afdal. Itu afdal. Barakallahu fikum. Ar-rabi'ah yang keempat, al-kasira au al-ajfa, yakni al-hazila, yang sangat kurus, allati la tunqi, ay laisa fiha muh, enggak ada sumsum tulangnya. Ya. Ini yang sangat kurus, dinyatakan sangat kurus. Namun apabila hazila fiha muh, masih ada sumsum tulangnya, au kasira fiha muh, ajza'at, maka itu masih sah. Ya. Kecuali kalau di situ memang misalnya menyebabkan kurus kering, ya, kurus kering yang menyebabkan pincang misalnya yang tampak jelas, maka ini enggak sah. Ambek kurusnya tapi masih ada sumsum tulangnya, maka itu masih sah. Walaupun tentunya yang gemuk selamat dari kondisi kurus ini, maka itu yang aula. Inilah empat cacat yang tersebut dalam nas hadis. Ya. Dan para ulama memegang ini, mengamalkan ini. Ditegaskan oleh Al-Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. La na'lamu khilafan fi annaha tamna' al-ijza. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini bahwa itu semua menghalangi dari al-ijza, dari sah. Ya. Empat aib ini menghalangi dari sah. Kami tidak mengetahui adanya khilaf, perbedaan pendapat dalam hal ini. Ya. Demikian pula ditegaskan oleh An-Nawawi rahimahullah, wa ajma'u ala annal uyub al-arba'ah al-madhkura fi hadithil barra la yujzi at-tadhiya biha. Ulama sepakat bahwa empat aib, empat cacat yang tersebut di dalam hadis al-barra bin Azib ini tidak boleh berkurban dengannya. Ya, demikian lalu beliau sebutkan pula wa kadza ma kana fi ma'naha, demikian pula cacat lain yang semakna, ya, yang semakna dengan itu. Au akbah minha, atau lebih buruk, atau lebih buruk, kal'ama, misalnya buta, ya, ini buta kedua matanya. Kalau picak saja enggak sah, apalagi kalau buta kedua matanya. Ya. Waqat urrijl, atau terpotong kakinya, patah kakinya. Kalau pincang aja enggak boleh, pincang dengan sangat tampak pincangnya itu sudah enggak boleh, apalagi yang terpotong kakinya. Demikian kata An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Syahidnya adalah bahwa ulama sepakat bahwa empat cacat ini, ya, menghalangi dari keabsahan dalam berkurban. Sehingga kalau ada hewan kurban memiliki salah satu dari empat cacat ini, maka tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Ya. Kalau tetap lakukan kurban, maka kurbannya tidak sah. Nah, sebagaimana kata Nawawi tadi, masuk ke dalam atau dimasukkan dalam empat hal ini jika yang semakna atau lebih berat. Sehingga yang termasuk cacat yang semakna atau bahkan lebih berat adalah al-amya, kalau buta. Yakni la tubsir bi'ainaiha. Yang tidak bisa melihat dengan kedua matanya. Ya. Karena ini lebih parah untuk lebih pantas untuk dinyatakan tidak sah dibandingkan yang picak tadi. Adapun yang aswa, ya, aswa itu yang gimana? Aswa itu yang bisa melihat di siang hari namun tidak bisa melihat tatkala malam hari. Kalau siang normal dia, tapi ketika malam tidak bisa melihat. Maka para ulama dari mazhab Syafi'iyah menegaskan bahwa itu enggak sah. Tidak boleh. Karena itu tergolong para ulama dari kalangan Syafi'iyah menegaskan bahwa itu boleh. Afwan ya, perlu dilalat, bahwa para ulama dari kalangan Syafi'iyah menegaskan bahwa itu boleh. Sah. Kenapa? Karena itu bukan termasuk awaran bayinan, ya. Bukan termasuk buta atau cacat, picak yang jelas. Wala amada iman, bukan pula buta yang terus menerus. Yu'athir firaiya wa numuya, yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Sehingga kalau hanya sekedar aswa, bisa melihat di siang hari, buta di malam hari, maka menurut madhab Syafi'i ini masih sah. Walaupun tentu saja kalau selamat dari cacat ini maka lebih utama. Taib. Sehingga yang masuk dalam cacat bahkan lebih parah adalah kalau buta. Yang kedua adalah al-mabsyumah hatta tasallata, yang mengalami gangguan pencernaan. Ya, sampai dia bisa melepaskan itu. Ya. Sampai dia bisa melepaskan gangguan tersebut. Barakallahu fikum. Ini yang disebut apa? Al-mabsyumah. Ya, ini al-basham, dari al-basham, gangguan pencernaan. Karena ini adalah termasuk sesuatu yang berbahaya. Seperti dia, sehingga dia masuk kriteria al-marad al-bayyin. Namun kalau dia tasallatat, ya, sudah bisa membebaskan, yakni sudah bisa buang air misalnya, ya, yakni sudah selesai bisa lepas dari itu, maka berarti hilang bahayanya. Ya, maka dia berarti telah hilang bahayanya. Maka ketika itu boleh dipakai untuk hewan kurban. Yang ketiga, kalau sedang melahirkan, ya, nah, habis lahiran, ya, dan proses sedang lahiran dan pasca lahiran, sampai dia selamat bebas dari itu, berhasil melahirkan, ya. Sehingga kalau dia sedang proses melahirkan sampai berhasil melahirkan, ini enggak boleh dipakai untuk kurban. Karena apa? Itu berbahaya. bisa mengancam nyawanya, sehingga kondisinya mirip dengan al-maradul bayyin, sakit dengan sakit yang sangat jelas. Nah, walaupun Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan wa yahtamil an tujzi, mungkin saja sah idza kanat wiladatuha 'alal 'adah, kalau kelahirannya normal, walam yumdi 'alaiha zaman, tidak memakan waktu yang panjang, yang menyebabkan kalau waktunya panjang mengubah lahm wa yufsid, mengubah kondisi daging dan merusak dagingnya. Ya. Yeah. Karena berpengaruh memang pada daging hewan tersebut. Kalau seperti ini maka tidak mengapa. Ya. Namun kalau enggak normal atau memakan waktu yang lama proses kelahirannya itu, maka tidak boleh dipakai untuk kurban. Yang keempat, ma asabaha sababul maut. Kalau dia terkenai sebab-sebab yang mematikan. Ya. Kal munkhaniqah wal mauqudah wal mutaraddiyah wan natihah wa ma akala as-sab'. Ya. Yani kalau hewan itu tertimpa sesuatu yang bisa menyebabkan kematian. Ya. Apa saja yang bisa menyebabkan kematian itu? Seperti yang disebutkan di sini. Kalmun khaniqah, yang tercekik. Wal mauqudah, terpukul. Ya. Wal mutaraddiyah, jatuh. Wan natihah, kena tanduk. Ya. Kena tanduk hewan lain. Ya. Wa ma akala sabu', atau yang diterkam binatang buas. Ya. Ini sebab bisa menyebabkan kematian. Misalnya terkam apa, harimau atau serigala sehingga dagingnya terburai. Ya. Masih hidup, namun kondisinya seperti itu. Atau tertanduk, kena tanduk, ya. Jatuh misalnya juga. Ya. Maka ini lebih pantas untuk dinyatakan tidak sah dibandingkan al-maridu al-bayyin maraduha, sakit yang tampak jelas gejala sakitnya. Dan lebih pantas untuk dinyatakan enggak sah dibandingkan pincang yang tampak jelas pincangnya. Karena jelas dia diterkam hewan buas, sehingga dagingnya terkurangi, terkoyak, terkurangi. Ya. Atau tertanduk, wah dagingnya ya, mengalami ini. Maka ini lebih pantas untuk dinyatakan tidak sah dibandingkan tadi itu sakit dan pincang. Yang kelima, yang lebih pantas untuk dinyatakan tidak sah adalah azamna. Apa itu azamna? Wahyal ajizanil mashi li'aha, gak mampu berjalan karena penyakit. Ya. Ini lebih pantas dinyatakan tidak sah dibandingkan pincang. Ya. Gak mampu jalan akibat suatu penyakit. Adapun kalau enggak mampu berjalannya itu karena gemuk, ya, kegemukan, maka ulama Malikiyah menegaskan itu boleh, sah. Karena tidak ada sakit, tidak ada penyakit padanya, dan tidak ada pengurangan pada dagingnya. Yang keenam, yang kategori lebih pantas untuk dinyatakan tidak sah adalah apabila terpotong salah satu dari kakinya, baik kaki bagian belakang ataupun kaki bagian depan. Ya. Ini lebih pantas dinyatakan tidak sah dibandingkan pincang, karena ini jelas berkurang atau hilang salah satu anggota badannya. Ya. Inilah aib-aib atau cacat yang menghalangi dari ijza. Ya. Yang totalnya berarti ada 10 yang menghalangi dari sah Yang tertanya adalah 10. 4 di antaranya dengan nas, ya, nas hadis, dan 6 dengan qiyas, yakni qiyas aulawi, qiyas yang bahkan apa menyatakan lebih pantas untuk dinyatakan tidak sah, lebih berat, ya, cacatnya lebih berat. Nah, apabila didapati salah satu dari 10 cacat ini pada hewan ternak, maka tidak boleh dijadikan hewan kurban, tidak boleh berkurban dengannya. Nah, karena kehilangan salah satu syarat, yaitu selamat dari aib, ya, yang mencegah dari al-ijza, ya, mencegah dari kebolehan melakukannya, menjadikannya sebagai hewan kurban. Barakallahu fikum. Inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Walaupun sedikit, semoga ini menjadi bekal yang bermanfaat bagi kita semua dalam pelaksanaan ibadah kurban kita, sehingga semoga dengan ini Allah menolong kita, ya, dalam pelaksanaan kurban bisa semakin lebih baik, semakin kita ikhlas lillahi ta'ala, dan semakin kita bisa melaksanakannya sesuai dengan sunnah, karena kita semakin berbekal dengan ilmu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.